اللهم ارحمنا بالقرآن. Malam ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Somad. Tahun 1998 pemerintah Mesir memberikan 100 beasiswa untuk seluruh orang Indonesia. Lalu saya termasuk satu di antara 100 tersebut. Yang ikut tes waktu itu 1000 orang lebih. 98. Tahun 2000 saya selesaikan S1 saya LC dalam 3 tahun 10 bulan. Tak sampai 4 tahun. Selesai saya LC pulang. Kemudian tahun 2004 pemerintah Maroko menyediakan 15 beasiswa. Maroko menyediakan 15 beasiswa untuk orang Indonesia. Saya termasuk 15 tersebut. Akhirnya saya terdaftar di sekolah namanya Darul Hadis. Dar artinya rumah. Hadis itu artinya hadis. Darul Hadis, rumah hadis. Didirikan oleh Raja Hasan II tahun 1968. Hanya menerima 20 siswa, tak boleh lebih. Menerima 20, 15 orang Maroko yang 5 orang asing. 5 orang asing itu termasuk saya. Saya selesaikan S2 setahun 11 bulan. Selesai baru pulang saya. Mengapa Ustaz perlu sebutkan begini? Karena menengok bentuk saya banyak orang ragu. Betul tak kawan ni Ustaz? Pulang saya tahun 2009 bulan Ramadan, lalu diundang ceramah. Duduk saya di situ jam 7:30 saya sudah duduk di masjid itu. Lalu kemudian azan isya. Setelah azan isya berdiri pengurus masjid. Malam ini yang akan menyampaikan tausiah Ustaz Haji Abdul Somad LCMA lulusan dari Maroko. Karena beliau malam ini tak datang, kita langsung solat tarawih. Padahal saya sudah terduduk di situ dari mulai. Tapi saya tak sakit hati, memang begitulah dah nasib saya. Tak dianggap orang ustaz, tak apa-apa, tak jadi masalah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan di hati.